keur boke teu bisa apel pada mood kayangku padahal kameja geus panistrika ampurama teu dipake kameja kuring teu boga duit teu bisa indit apel ka manehna padahal sono geus ilang teu ngabaso pas atuh tagih ning di GBA cinta na cinta sayangnya sayang tapi saukur kahayang hanjakan kahayang ngan saukur kahayang cinta urang berarti ongkos kudu naik angkot kudu naik ojek numpak rakit juga lewat kuburan Anton Atut Mas boro-boro uing boga duit ngaroko gengeteng di warung Mang Dadeng salaki bineneng gara-gara PHK cintaku beranak anak PHK cintaku terlantar karena PHK mukil menenang disebut penurian kamawacaan hari kahayang mah aya hari kaboga mah eueuh batir mungkin itu namanya kendala ganggu uring teu boga duit ukur kahayang.